Tuhan, itulah doa dan permohonan kami. Engkau Tuhan yang memimpin jalan kehidupan kami. Karena kami lemah, kami buta, bahkan tanpa kami sadari, kami berjalan sendiri. Kami tidak mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah Engkau Tuhan yang memimpin jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom, saudara. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, sebagai pendahuluan dari pembacaan firman, saya kembali ingin menaikkan pujian ini, saudara ya. Tuhan yang pimpin jalanku. Namun sebelumnya musik dilantunkan dengan lembut, kita baca syairnya, saudara ya. Ini bukan sekedar nyanyian, saudara ya. Saudara, bedanya nyanyian sama pujian bisa mengerti, saudara ya. Nyanyian sekedar apa saja bisa dinyanyikan, ngomong juga bisa dinyanyikan, gitu kan? Kalau orang Timur ya, orang Tionghoa itu ngomong pun dinyanyikan begitu ya, dilakukan begitu ya. Tapi beda dengan pujian, keluar dari hati kita untuk memuji Tuhan. Karena itu saudara, mainkan dengan lembut, kita perhatikan kalimat demi kalimatnya. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam iman ku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Dua kali, saudara ya. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan besertaku. Bagian kedua dikatakan, Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan yang kita tidak mau, saudara ya. Jalan berliku. Namun anugerah-Nya tersedia bagiku ya. Ia memberikan kehidupan. Sekalipun di tempat yang berliku, Dia memberikan roti hidup ya. Langkahku letih dan lesu. Jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Ketika air kehidupan itu dipancarkan, kita semua senang menerimanya. Saudara, kemudian satu permohonan yang terakhir, ayat yang ketiga. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ini pengharapan kita. Sekali waktu kita masuk ke sana, kerajaan-Nya yang mulia, di bawahnya kita ke surga. Ku kan bangkit bersama-Nya menuju tempat mulia. Selama-lamanya ku puji Dia. Selama-lamanya ku puji Dia. Karena Dia yang memimpin jalanku. Kita naikkan pujian ini, Tuhan yang pimpin jalanku. Dengan satu sikap hati yang memuji Tuhan. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam hidup sertaku. Yang wanita saja ayat kedua. Dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Tuhan yang pimpin jalanku. Mari kita membaca Keluaran pasal yang ketujuh. Keluaran pasal yang ketujuh dengan tetap bangkit berdiri. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13 secara bergantian. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menguasai alam semesta ini. Dalam sejarah pun Engkau sudah mencatatkannya, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang harus kami sembah, kami layani, bahkan kami mengabdi kepadamu. Tuhan, jikalau kami orang yang berdosa ini kerap kali mengabaikan-Mu, kiranya Engkau menolong kami, anugerah dan belas kasihan-Mu saja yang mampu mengubah hati kami yang keras menjadi hati yang lembut, yang siap menerima firman-Mu. Tolonglah kami, baik hamba-Mu yang menguraikan firman, demikian pula setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam keluarga kita, kalau saudara punya anak-anak yang bukan satu orang, dua, tiga orang begitu ya, dalam pekerjaan kita ada banyak orang, maka kita bisa melihat, kita bisa membedakan mana anak yang menyenangkan hati kita, mana anak yang dalam tanda kutip menyusahkan hati kita. Ya, kita bisa melihat ketika itu terjadi pada orang lain. Tetapi sungguh menjadi satu kesulitan ketika itu terjadi pada diri kita sendiri. Kerap kali kita tidak pernah melihat kalau sebenarnya mungkin saja saya atau saudara bukan orang yang mempunyai hati yang lembut. Tetapi ketika kita melihat orang lain, bahkan dengan sebelah mata pun, kita bisa melihat dengan begitu jelas, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita membaca bagian demi bagian yang tertulis dalam Keluaran 7 ini, terlebih dahulu biarlah hati kita terbuka oleh firman Tuhan. Hati kita tidak lagi disibukkan dengan pikiran-pikiran, pembelaan-pembelaan, alasan-alasan. Tetapi sebaliknya, Tuhan, berbicaralah kepada saya, bukan kepada yang lain, saudara ya, tetapi kepada kita secara pribadi, saudara ya. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, mungkin ada bagian yang membuat kita tidak nyaman, saudara ya. Mengapa? Ya, di bagian-bagian yang kelihatannya kok enggak adil begitu ya. Ayat yang ketiga, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Itu kalimat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa berkata, gimana sih Tuhan, kok menjadikan Firaun jadi hatinya keras? Kok seolah-olah kalau kita ganti kata lain, kok menjadikan Firaun tambah jahat, tambah tidak bisa berubah? Kita bisa saja memahaminya seperti itu, kalau kita tidak mencermati bagian-bagian yang lain, atau perbandingan dengan bagian-bagian ayat yang lain, kita sangat mungkin salah dalam menafsirkan Alkitab. Ini kita bisa salah menafsirkan Alkitab. Kalau kita tarik lagi, kalau ada teman kita berbicara kepada kita, ada adik kita, anak kita berbicara kepada kita, atau pimpinan kita berbicara kepada kita, mungkin enggak kita salah menafsirkannya? Mungkin enggak? Mungkin enggak, saudara? Kalau hati kita tidak siap menerima hikmat Tuhan, sekalipun Amsal berkata hikmat Tuhan itu ada di mana-mana, di pintu gerbang, di jalan-jalan, di perempatan. Dengan kata lain, hikmat Tuhan ada di mana-mana. Tapi kalau saya dan saudara tidak siap, kalau hati kita tidak siap, atau dengan kata lain hati kita keras, atau dengan bahasa sehari-hari maunya menang sendiri, maka tidak akan kita mendengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kalau kita membaca, saya tidak ingin memperdebatkannya, maka pada mulanya, awalnya Firaun hatinya sudah keras. Ayat yang terakhir, ya, pasal yang sama, ayat yang ke-13 dikatakan, berkeraslah hati Firaun. Ya, pasal 5 ayat 2 juga dikatakan hati Firaun keras, saudara. Dan Tuhan hanya membiarkannya. Jadi kalau dari tata bahasanya, karena ini penerjemahan, sehingga di sini seolah-olah, tetapi aku mengeraskan hati Firaun. Seolah-olah Tuhan dengan aktif, Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati Firaun. Dalam bahasa Inggris beberapa terjemahan juga dikatakan Tuhan membuat hatinya keras juga. Tetapi kalau kita mengerti tata bahasa, maka Tuhan tidak menggunakan, Alkitab tidak menggunakan kata aktif dalam kata kerja ini. Tapi menunjukkan kalimat yang pasif. Bahasa Indonesia paling gampangnya gini, Tuhan membiarkan hati Firaun keras. Ketika Tuhan membiarkan, maka apa yang terjadi? Dengan sendirinya hatinya tambah keras. Saudara, kadang-kadang saya kalau sudah kesel dengan anak saya mulai ngomong cuman begini saja. Udah, papa tidak mau peduli. Papa biarin saja kamu. Nanti kalau jatuh itu urusan kamu. Apa artinya, saudara? Saya membiarkan dia. Dan ketika seorang papa membiarkan anaknya, seneng gak? Anak-anak remaja, kalau dikatakan papa mama membiarkan saya, seneng ya, seolah-olah dapat kebebasan gitu ya. Tapi kalau papa mama sampai membiarkan kita, mesti hati-hati. Kalau orang-orang di sekitar kita mulai membiarkan kita, tidak memberikan teguran, maka hati-hati, saudara. Seperti yang terjadi pada Firaun, hati kita bisa semakin keras. Kalau suami kita, kalau istri kita mulai membiarkan kita, hati-hati, saudara. Itu berarti tanda. Dengan kata lain, Tuhan dengan lembut berkata, ih, kamu salah. Kamu mesti dengerin. Tuhan ngomongnya dengan Roh Kudus itu lembut sekali, saudara. Makanya kalau sampai Tuhan membiarkan hati Firaun yang keras, ini terjemahan yang lebih tepat, saudara ya. Kalau Tuhan membiarkan hati Firaun yang keras, maka terjadi akan semakin keras. Lalu terjemahannya, Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi pada dasarnya hatinya sudah keras. Dan kalau hati kita keras, begitu mengerikan, saudara ya. Mari kita melihat, membandingkan hati manusia ketika itu dibiarkan oleh Tuhan. Roma pasal 1, saudara ya. Roma pasal 1, saudara. Roma pasal 1, kita baca bagaimana Tuhan ketika membiarkan manusia, bukan Tuhan tidak sayang, tetapi bagaimana terjadi yang hal yang mengerikan, begitu amat sangat mengerikan bagi saya yang terjadi dalam Roma pasal 1 ayat 18. Kita baca, saudara ya, perlahan-lahan bagaimana kalau Tuhan membiarkan hati orang. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dua bagian ini maka jelas Tuhan menyatakan, Tuhan membuktikan dirinya, Tuhan membuka dirinya, gitu ya. Tetapi dasar manusia yang dikuasai dosa, maka yang terjadi

Padahal dengan jelas Amsal berkata, saudara baca kitab Amsal, saudara akan tahu. Ya. Hikmat Tuhan itu ada di mana-mana. Kadang-kadang kita merasa, aduh saya perlu belajar, saya perlu datang ke motivator ini. Saya mau mendengar ceramah ini. Saudara, saya tidak salahkan itu. Tapi saya jadi heran. Alkitab, kitab Amsal memberikan petunjuk yang jauh lebih baik dan teruji dari para tokoh motivator itu. Seringkali kita tidak mau lihat. Saya ingat yang teman di satu kali saya buka, kemudian dia, oh ternyata teman SMA, saudara. Terus dia ngomong, wah kamu jadi pendeta ya, kasih dong ayat-ayat Alkitab. Kan kamu sering baca Alkitab, supaya saya dapat semangat. Saya ngomong, yakin kalau saya yang kasih kamu baca? Yakin saya ngomong, kan biasanya ada ayat-ayat yang baik. Ya sudah, saya kasih aja, kamu baca aja Amsal satu hari satu pasal. Kamu baca, kamu ingat-ingat, pagi, siang, sore, apa yang kamu baca, kamu ingat-ingat. Dia ngomong, sambil senyum dia, kasih tanda, malu gitu ya saudara ya. Saudara-saudara, hikmat Tuhan, suara Tuhan, bimbingan Tuhan, itu ada di mana-mana saudara. Dan bisa saja melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita mengeraskan hati, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat akan petunjuk jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, bukankah Firaun? Ya, saudara kalau berkata Firaun, jangan berpikir, oh Firaun itu raja yang jahat. Saya tanya saudara ya, Firaun atau seorang raja di Mesir, dia bisa menjadi raja awalnya bagaimana saudara? Awalnya dari kejam jahat. Saudara, orang yang dari Firaun, dari Mesir, salah satu contohnya juga Musa. Musa juga mendapat didikan dari Firaun, dari Mesir. Sama seperti Firaun. Dalam beberapa film diajarkan, kita lihat, diceritakan, itu Firaun dengan Musa dididik pada masa yang sama. Bedanya adalah hati Musa, hati yang mau mendengarkan. Hati Musa mau mendengar. Walaupun dia pertama malu, dia cari alasan. Tapi ketika ditegur dengan keras, akhirnya Musa berangkat. Saudara, hati yang keras, hati yang tidak mau mendengar, hati yang matanya tertutup, hati yang, saudara-saudara, kalau sudah seperti ini, Tuhan cuma tinggal membiarkan. Tuhan tidak lagi menolong, Tuhan hanya membiarkan. Maka yang terjadi seperti yang dikatakan di dalam Roma. Hatinya semakin keras, hatinya semakin gelap, hatinya semakin busuk. Bahkan dalam kondisi seperti ini, dia tidak menyadari. Lalu proses apa yang kerap kali terjadi sehingga orang bisa seperti itu, saudara? Saudara, dalam kehidupan ini orang tidak langsung kayak Firaun langsung hatinya keras, tidak saudara. Orang jadi jahat, tidak langsung jahat. Orang jadi langsung kejam, tidak saudara. Umumnya dia adalah orang yang hatinya awalnya terbuka, seperti seorang anak yang masih nurut, masih mendengarkan. Saudara, semalam anak-anak bermain monopoli, saudara ya. Monopoli bermain dengan penginjil Roni yang membantu saya pulang kemarin, saudara ya. Kemudian saya pakai istilah begini, nanti yang kalah, saya ngomong gitu ya, cuci piring, gitu kan, kita habis makan gitu ya. Yang menang nata monopoli kartunya. Wah, mereka bersemangat, saudara ya. Si adiknya sudah mulai kelihatan kalah, saudara ya. begitu mulai kalah terus mulai cari-cari masalah. Biasanya kan begitu saudara ya, orang yang merasa kalah, orang yang merasa ini terus cari-cari masalah itu ya. Mulai dia mainnya sembarangan, wah kakaknya mulai jengkel saudara ya. Terus saya pikir ini harus dihentikan gitu ya. Kemudian saya ngomong gini, siapa yang mau cuci piring? Pinter pasti. Wah langsung saya cuci piring, udah deh saya kalah, saya cuci piring, dia ngomong gitu. Dia dengar kalau saya ngomong. Kan saya udah terlanjur ngomong yang cuci piring pinter, lalu kakaknya yang menang gimana? Bisa saja dia sakit hati dengan kata-kata saya, benar gak? Terus saya ngomong, kalau yang menang, wah pasti kalau tadi katakan pinter, yang menang rajin nata monopoli ini saudara ya. Saudara, dia mereka bubar dengan tidak ribut saudara ya. Dan kita tahu kalau anak-anak bermain, sudah terjadi seperti itu, tahu tuh endingnya saudara ya, pasti ribut. Itu beberapa kali begitu saudara ya. Jadi sebelum selesai, saya siasati dulu saudara ya. Saya tahu saudara, kerap kali anak-anak ini masih begitu mudah, hatinya terbuka. Tapi saudara, kalau anak-anak ini dibiarkan, tidak mendapat didikan, perhatian, kasih sayang dari orang tua, lama-kelamaan mulai semaunya sendiri, mulai kurang ajar, mulai cari kesenangan sendiri. Maka yang terjadi, kalaupun dia jadi hamba Tuhan, dia bisa jadi hamba Tuhan yang berjalan sendiri, bukan melakukan pelayanan. Kalaupun dia jadi pengurus dan majelis, dia tidak mendengar suara Tuhan. Awalnya baik, baik. Awalnya lembut hatinya terbuka, lembut terbuka. Tapi lama-kelamaan. Lalu kenapa kita bisa menjadi orang yang keras? Saudara, saya gak mau cerita orang lain nih, diri saya saudara ya. Saya belajar sendiri, ya sekolah, kemudian nilai ada yang baik, ada yang jelek, kadang dihina orang. Mulai kita menunjukkan siapa diri kita. Itu yang terjadi pada diri saya. Kamu bisa itu, ah, saya juga bisa yang lain, gitu ya. Mulai kita merendahkan orang lain. Mulai saya merasa sampai kerja di Tangerang dan pulang, pindah ke Jakarta, kemudian masuk ke seminari, saya sampai berani berkata begini, tanpa kamu-kamu saya bisa hidup dengan baik. Saya menunjukkan saya bisa, saya mampu. Saya tidak mau direndahkan. Tapi di seminari, teman-teman mulai banyak datang, kenalan, teman-teman baik-baik saudara ya. Tapi karena hati saya keras, diberitahu saya gak dengerin. Ada ide, saya debat, saya bisa berdebat, saya bisa memenangkan perdebatan dengan mudah saudara. Saya punya metode-metode berdebat dengan gampang, bisa mengalahkan, mempermalukan orang lain. Saudara, mulai tanpa saya sadari, teman-teman mulai tidak nyaman kalau rapat dengan saya, kalau berunding dengan saya. Saudara, kenapa kok bisa begitu? Saudara, ketika saya berunding dengan orang lain, pikiran saya sudah langsung berputar, langsung punya ide, langsung cari kesalahan orang lain. Langsung saya punya ide, pengennya kamu harus ikutin ide saya. Tanpa saya sadari, ada masukan-masukan yang baik, saya tidak dengar. Ada tanda-tanda yang diberikan oleh teman-teman, saya tidak mendengar. Hati saya semakin keras. Dan ketika Tuhan yang begitu mengasihi saya, dia pukul saya, dia hajar saya, diberitahu tidak boleh hati yang keras. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menghajar. Namun saya bersyukur tingkat 3, tahun ketiga di seminari, beberapa teman-teman mulai ketemu lagi. Gak tahu karena dia naksir saya atau tidak, saya gak tahu saudara ya. Dia ngomong, Kobek, dia panggil saya Bagio, nah, nama saya populer itu di mahasiswa, Kobek gitu ya, Bagio diganti Bek gitu ya. Kobek, kamu kok berubah ya, jadi mulai mendengarkan. Dia tidak tahu pergumulan saya, bagaimana Tuhan mempermalukan saya. Kalimat-kalimat itu membuat saya termotivasi, kalau ada orang ngomong, didengerin. Jangan sibuk dengan otaknya sendiri. Jangan sibuk dengan ide dan kehendaknya sendiri, saudara. Hati-hati, kalau kita seperti itu, sama seperti saya. Sama seperti saya, tambah keras. Tambah tidak mendengar suara Tuhan. Dari situ mulai saya mendengarkan dengan hati yang tulus. Mendengarkan orang lain ngomong masuk ke dalam pikiran dia. Jangan cepat-cepat motong perkataan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian Keluaran, maka kita bisa melihat Keluaran pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 12. Ketika ada tulah kata, saudara ya, Firaun sudah mulai ngomong, ya deh, udah hentikan aja, nanti boleh kalian semua keluar. Dia mulai, hatinya mulai lembut, saudara ya. Terus mulai dia lihat, saking bencana itu begitu mengerikan, oke, saya beri kesempatan, memang Tuhanmu benar, Tuhanmu ada. Tapi begitu dia minta keluarkan, besoknya begitu kata enggak ada, mulai dia, kok enak ya, nanti siapa yang bantu saya ya. Nah saya tambah susah, memikirkan dirinya sendiri, memikirkan negaranya, kemudian mulai apa yang terjadi? Enggak boleh keluar, tetap kamu harus di sini. Tuhan semakin marah, dan puncaknya adalah anak sulung mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen dan kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka jangan salahkan kalau Tuhan masih mengasihi, maka Tuhan akan menghukum kita. Tapi kalau Tuhan sudah membiarkan bahkan sampai seperti Firaun, itu artinya neraka kekal menjadi bagian tujuan orang yang demikian. Saudara, hati Firaun semakin keras, bukan seketika, tapi berjalan pelan-pelan. Dan saya ataupun saudara, hati kita juga bisa menjadi keras. Ya, ini bukan masalah pandai atau bodoh, saudara ya. Ini bukan masalah kaya atau miskin. Orang yang pandai nanti hatinya semakin lembut. Tidak, ini enggak paralel. Orang yang pandai semakin keras ada. Orang yang bodoh semakin keras ada. Orang yang pandai dia lembut ada. Orang yang bodoh hatinya lembut terbuka ada. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan teman-teman. Tuhan memberikan pasangan. Yang seringkali saudara kalau sudah punya pasangan terus pasangannya sudah mulai kesel gitu ya. Aduh, saudara mesti hati-hati. Jangan-jangan ini Tuhan ngomong. Saudara saya sama istri, kalau saudara lihat, saya takut sama istri, saya rasa enggak saudara ya. Tapi saya sangat menyayangi dia, saya menghormati dia. Begitu dia punya keinginan yang berbeda dengan saya sekarang mulai berhenti. Mungkin Tuhan mau bicara kepada dia. Saya mulai dengarkan. Setuju atau enggak nanti dulu saudara. Ini jangan-jangan Tuhan ngomong lewat dia. Teman negur. Oh ini jangan-jangan Tuhan ngomong sama dia. Saudara ini kasih Tuhan. Hati yang keras. Hati yang akhirnya tidak bisa mendengar. Dan tidak bisa melihat. Sudah lagi tidak bisa membedakan. Manakah yang baik, yang kehendak Allah, dan yang sempurna. Sudah tidak bisa. Walaupun orang itu dalam pelayanan. Walaupun dia mendapat gelar pendeta. Bisa saja hatinya tidak mendengar suara Tuhan. Yang dilakukan masih hal-hal yang rohani. Oh berkunjung. Masih semangat pelayanan. Masih kelihatan demikian. Tapi yang dilakukan bukan lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita semua bisa kan? Oh ini bukan kehendak Tuhan, tapi kita bisa melayani. Kan kita nolong orang kan melayani. Tapi pertanyaannya, nolong orang apakah itu semua kerjaan seperti itu, menolong orang, apakah itu pasti kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki kita saling mengasihi, saling menolong. Tapi jangan dibalik, mengasihi, menolong orang dengan cara kita, mau kita, itu kehendak Tuhan. Nanti dulu, saudara. Nanti dulu, saudara. Kalau orang bukan orang Kristen, ya memang caranya dengan merampok, dengan kasar. Tapi kalau orang Kristen, kalau orang yang non-Kristen, dia kemudian, oh ya, dia berbuat baik supaya mendapat kebaikan. Kalau orang Kristen, kalau yang tidak mendengar Tuhan bagaimana? Bisa saja dalam pelayanan, saudara. Bukan enggak. Tapi pelayanannya bedanya cuma di belakangnya. Maunya sendiri. Itu saja, saudara. Nah, kalau kita melakukan pelayanan sendiri, Tuhan akhirnya biarin. Dan kalau Tuhan membiarkan, akhirnya tersesat. Tahunya gimana? Biarkan saja, nanti tahun ke tahun kelihatan pelayanannya itu salah. Kalau tidak mau mendengarkan. Nanti bagaimana dia mengeluh, bagaimana dia berdoa, bagaimana dalam hidup. Firman Tuhan dengan jelas. Orang-orang demikian kelihatannya melayani. Tapi akhirnya sesat. Contohnya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi udah begitu jelas. Udah pernah terjadi. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara, dengan hati lembut. Dengan hati yang terbuka. Contoh yang paling gampang. Dengarkan kalau orang lain itu ngomong. Dengarkan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada agenda-agenda dalam pikiran kita. Ketika orang mulai memikirkan, menyerang kita, kita mulai berdiam. Dan disitulah hati kita diubah oleh Tuhan. Tidak ada lagi, saudara, kita hidup ini terus semaunya sendiri. Yang saya lakukan kan baik. Iya baik. Tapi yang dikehendaki Allah atau tidak? Efesus 2 ayat yang ke-10 jelas. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Semua pekerjaan baik banyak, tapi kalimat terakhirnya pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Dia mau kita ada di pekerjaan baik yang disediakan Allah untuk kita. Itu sebabnya, saudara, hati yang lembut, hati yang mau belajar, hati yang dibentuk oleh Tuhan. Tapi hati yang keras dibiarkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau Tuhan yang penuh kasih kepada setiap kami, walaupun kami kadang tidak mendengarkan, walaupun kadang kami berjalan sendiri, tidak henti-hentinya Engkau membimbing, menuntun kami untuk ada di jalan-Mu, ya Tuhan. Kami melihat contoh yang begitu ekstrim. Firaun, orang-orang yang berdosa. Hati mereka begitu mengerikan ketika Engkau membiarkannya, Tuhan. Tetapi Engkau menginginkan kami seperti Musa. Berbalik dan melayani Engkau. Mendengar apa yang Engkau mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau masih berbicara dan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.